Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، di pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang dari kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, salat fi thawbil wahid, dengan satu baju, laisa ala atiqihi minhu syai'un, dalam keadaan tidak ada di pundaknya sesuatu yang menutupinya. Tidak ada sedikit pun sesuatu di atas pundaknya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyebutkan beberapa masalah yang disebutkan oleh para ulama atau yang berkaitan dengan hadis ini pada pertemuan yang lalu. Dan juga beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang auratun nisa, aurahnya wanita di saat salat. Yang pertama adalah yang diwajibkan bagi wanita dalam sholatnya, antukhammir ra'saha, untuk menutupi kepalanya. Apabila tersingkap, fasholatuhu batilah, sholatnya batal. Kemudian yang kedua, laha antakshif wajhaha, baginya untuk membuka wajahnya. Ini tidak ada khilaf. Dan yang ketiga, laha an takshif kaffaiha, baginya untuk menyingkap atau membuka kedua telapak tangannya dalam salat. Ini pendapat ammatu ahlul ilmi, kebanyakan ahlul ilmi. Kemudian yang keempat, yang terjadi khilaf dan keumumannya mengatakan untuk ditutup, di sana ada yang mengatakan untuk disingkap, yaitu apa? Baginya boleh, diperbolehkan untuk menyingkap qadamaiha. Ini di sana tetap ada khilaf, dan para ulama yang mengatakan bolehnya disingkap adalah perkataan al-imam al-Tawri, al-imam al-Muzani, Abu Hanifah, dan riwayah dari al-imam Ahmad. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan ada beberapa ulama masa kini yang merajihkan pendapat ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa di antara faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah. Anak-anak, siapkan pertemuan yang akan datang satu faedah setiap anak. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل صوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau mengatakan, man akala tauman au basalan fal ya'tazilna. Barang siapa yang memakan taum, taum itu bawang putih, au basalan atau bawang merah, fal ya'tazilna, maka jauhilah kami, au liya'tazil masjidana, atau menjauhi masjid kami. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wal yaq'ud fi baitihi, dan duduklah di rumahnya. Wa ata biqidrin fihi khadiratun min baqulin fawajada laha rihan. Dan telah didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan bejana, biqidrin, panci atau yang sejenisnya, fihi khadiratun, yang di dalamnya terdapat sayur-mayur, sayuran, terdapat sayuran. Lafaz ini khadiratun bisa dibaca dengan khadirat, bisa dibaca dengan khudurat, bisa dibaca dengan khudarat. Ini ada dalam lughah. Fihi khadiratun min baqulin fawajada laha rihan. Dan didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bejana yang di dalamnya terdapat sayur dari jenis baqul. Baqul, sebagian ada yang memaknakan kubis, ada yang mengartikan sebagai kubis, atau sebagian sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan kullu nabatin yughatti bihadratihil ardh, setiap tumbuhan yang dengan sayuran ini dia menutupi bumi. Atau kullu ma yanbut biduni jaz'in, atau setiap pohon sayuran ini yang tumbuh tanpa adanya batang, enggak memiliki batang, jadi langsung sayurannya dari akar langsung sayurannya, ini bakul jenis sayuran yang disebut dengan bakul. Fawajada laha rihan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan dari sayuran tersebut bau, aroma. Fasa'ala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, fa'ukhbira bima fiha minal baqul. Maka dikabarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam yang ada di dalamnya adalah jenis baqul. Faqala qarribuha. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam dekatkan panci itu ila ba'di ashabihi kana ma'ahu. Dekatkan bejana tersebut kepada sebagian para sahabat yang ketika itu ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan yang di sisi Nabi adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Falamma ra'ahu kariha aklaha. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat sayuran tersebut, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak senang untuk memakannya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kulu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kul. Fa inni unaji man la tunaji. Makanlah. Memerintahkan kepada para sahabatnya, makanlah. Fa inni unaji man la tunaji. Sesungguhnya aku mengajak bicara atau berbicara kepada sesuatu yang kalian tidak berbicara kepadanya, yaitu al-malaikah. Nabi alaihi salatu wassalam berbicara kepada malaikah, yaitu Jibril alaihi salam. Man la tunaji, yang dimana kalian tidak berbicara kepada malaikat Jibril. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak memakan tersebut karena mendapatkan aroma yang tidak enak sebagai takriman pemuliaan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian hadis setelahnya yang berkaitan pula dengan ini, an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man akalal basala awis tawma awil kurrata fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu banul insan. Dari Jabir, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang memakan al-basal, bawang merah, awis tauma atau bawang putih, awil kurrata, kurrat kalau di Yaman dulu, kurrat itu sejenis daun buat lalapan, baunya seperti bau daun bawang teropong, sejenis itu baunya. Fala yaqrabanna masjidana, kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka janganlah kalian mendekati masjid kami. Fala yaqrabanna, janganlah dia mendekati masjid kami. Fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikah terganggu sebagaimana terganggunya banul insan, yaitu manusia. Wa fi riwayah banu Adam, dan dalam riwayat lain banu Adam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkataan Rasul alaihi salatu wassalam, tata'adza, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan, ini adalah illah, adalah illah yang menyebabkan tidak bolehnya seseorang ketika makan al-basal awis saum atau bawang putih atau yang sejenis yang memiliki aroma yang tidak enak. Penyebabnya ketika para malaikah dan Bani Adam itu terganggu dengan aroma tersebut. Dan illah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah maqarunatun bi ityanil masajid. Illah ini, penyebab ini disejajarkan dengan datangnya dia ke masjid. Dengan datangnya dia ke masjid akan terganggu manusia dan akan terganggu para malaikah ketika dia makan al-qurat, al-basal ketika mendatangi masjid. Maka ma'asyiral muslimin, di sini bisa difahami ketika kita memakan salah satu dari yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan dalam keadaan tidak mendatangi masjid, tidak masuk dalam larangan ini. Misalkan jauh dari saatnya masuk waktu sholat, kita makan di antara salah satu dari yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini tidak mengapa. Di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam melarang dikarenakan para malaikat akan terganggu ketika kalian memasuki masjid. Ketika kalian mendatangi al-masjid, maka An-Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menjauhi al-masjid. Menjauhi kita ketika kita di masjid. Fala yaqrabanna masjidana. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan annal illata, bahwasannya illah adalah ta'zi al-malaikah, mengganggu al-malaikah wal musallin dan orang-orang yang salat. Idza ja'al masjid, apabila datang ke masjid. Fakhtassan nahyu bil masajid, maka di sini dikhususkan larangan dengan al-masjid. Larangan ini khusus ketika masuk masjid. Wa ma fi ma'naha, seperti atau yang sejenis masjid, semakna dengan masjid. Musalla atau yang sejenisnya yang untuk ibadah atau dengan nama lain ya, langgar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa ala hadza yatanawalul man'u man tanawala syai'an min dzalik wa dakhalal masjid jid mutlaqan walau kana wahdah. Dan dengan ini barang siapa yang memakan sesuatu dari makanan tersebut, sesuatu dari yang dilarang tersebut, maka larangannya dia memasuki masjid walaupun sendirian. Walaupun dia masuk masjid sendirian, misalkan dia yakin dalam masjid gak ada orang, habis makan salah satu dari yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini, bawang putih, bawang merah atau yang lainnya, pete atau yang lainnya, dalam masjid kosong dia yakin dia memasuki masjid. Ini pun kata al-imam al-hafidh masuk dalam larangan, tidak boleh. Yatanawalul man'. Ini pun masuk yang dilarang. Walaupun dia yakin di dalam masjid itu hanya dia sendiri. Kemudian perkataan Rasul alaihi salatu wassalam, "Waly'tazil masjidana faly'tazilna aw liy'tazil masjidana." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka jauhilah kami atau jauhilah masjid kami. Atau dalam lafaz lain, dalam hadis yang lain ini, fala yaqrabanna masjidana, dan janganlah kalian mendekati, janganlah mendekati masjid kami. Sebagian ulama mengkhususkan larangan ini dengan Masjid Nabawi, Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Larangan ini, fala yaqrabanna masjidana aw faly'tazil masjidana, larangan ini sebagian ulama mengatakan khusus untuk Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian para ulama. Dan jumhurul ulama, jumhur pendapat jumhurul ulama, alal umum, jumhur umum, baik Masjid Nabi atau selain Masjid Nabi, seluruh masjid. Di sana ada riwayat lain di dalam sahih, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fala yaqrabanna masajidana, dan janganlah mendekati masjid-masjid kami dengan jamak, masjid-masjid kami. Adapun lafaz yang disebutkan oleh al-muallif di sini, fala yaqrabanna masjidana, dan janganlah mendekati masjid kami. Dalam riwayat lain, fala yaqrabanna masajidana, dengan jamak, dan janganlah mendekati masjid-masjid kami. Pada lafaz yang lain pula, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fala ya'tinal masajid, maka janganlah datang ke masjid-masjid. Fala ya'tinal masajid, masjid-masjid. Ini lafaz dari Abdullah ibn Umar, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Dalil jumhur al-ulama, bukan hanya khusus untuk Masjid Nabi, akan tetapi umum, seluruh masjid. Fala ya'tinal masajid, ketika dia habis makan makanan yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini. Masalah setelahnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah makanan-makanan ini yang kita tentunya sering mengonsumsinya, bawang merah, bawang putih, apakah makanan-makanan ini muharramah, haram hukumnya? Al-basal, bawang merah, bawang putih, atau al-kuras. Sebagian zahiriyah, mazhab zahiriyah, mereka berpendapat haram. Haram mengonsumsi makanan ini ketika akan mendekati masjid, akan masuk masjid, akan sholat, haram hukumnya. Akan tetapi dalam riwayat lain ada hadis yang membantah pendapat mereka. Ketika An-Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, "Aharamun hiya?" Qala la. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La. Aharamun hiya?" Qala la. Pendapat jumhur ulama macam-macam itu, pendapat jumhurul ulama hukumnya adalah mubahah. Mubah. Hukumnya adalah mubah. Wa innama yunha an akliha inda ithyanil masjid. Adapun yang dilarang untuk memakannya ketika mendekati masjid atau ketika memasuki masjid. Dilarang untuk memakannya ketika mendekati masjid. Hatta yadhhab rihuha, sampai hilang aromanya. Ketika hilang aromanya baru boleh masuk masjid. Ini pendapat jumhurul ulama. Ada dua pendapat. Pendapat adh-dhahiriyah haram untuk makan ini, dan jumhurul ulama berpendapat mubah dan dilarang ketika mendekati al-masjid sampai hilang aromanya. Kemudian yang setelahnya, apakah larangan ini lil karahah atau lit tahrim? Apakah larangan ini larangan karena dibenci atau larangan di sini adalah larangan haram hukumnya? Jumhurul ulama berpendapat bahwasannya larangan di sini larangan al-karohah. Karohah itu tanzih, karena dibenci. Pendapat jumhurul ulama, larangan di sini adalah larangan karena dibenci, tidak senang. Dan zahir kalam al-imamu Ahmad, ini pendapat yang kedua. Dan yang nampak dari ucapan al-imamu Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat haram. Berpendapat haram. Dengan catatan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika memasuki masjid. Haram. Kalau jumhur mengatakan dibenci dia memakan ketika akan memasuki masjid. Kalau al-Imam Ahmad, yang nampak dari pendapat beliau rahimahullah, haram. Beliau rahimahullah mengatakan, in akala wa hadaral masjid atim. Apabila dia makan dan hadir atau memasuki masjid, maka dia dosa. Maka dia dosa. Ini menunjukkan yang nampak dari pendapat beliau rahimahullah adalah hukumnya haram. Dan telah kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang maklum di antara kita, hukum makruh itu tidak mendapatkan dosa. Hukum makruh itu tidak mendapatkan dosa, akan tetapi dibenci. Adapun yang mendapatkan dosa adalah perkara yang haram. Dan pendapat haram ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah perkataan Ibnul Jauzi dan Ahlul Zahir. Perkataan al-Imam Ibnul Jauzi dan Ahlul Zahir. Masalah yang setelahnya yang berkaitan dengan hadis ini, larangan untuk memakan yang telah kita sebutkan tadi, apakah baik dia dalam keadaan nai'an, yaitu mentah, atau dalam keadaan matbukhon, dalam keadaan telah dimasak. Matbukhon, telah dimasak. Di sini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Apakah larangan untuk memakan yang telah kita sebutkan tadi, macam-macam yang telah kita sebutkan tadi, ketika dia itu dalam keadaan mentah, atau dua-duanya dalam keadaan mentah dan juga dalam keadaan sudah dimasak? Ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Maka yang rajih, yang dirajihkan oleh para ulama, dibenci, baik dibencinya ini dikarenakan haram atau dikarenakan makruh, untuk memakannya ketika dia itu dalam keadaan mentah, lalapan, lalap bawang merah. Ada ya, sering ketika mungkin makan sate ya, atau acar, acar mentah dalam keadaan mentah. Maka yang rajih, larangan ini ketika dimakan dalam keadaan mentah. Amma idza tubikhat, apabila adapun apabila sudah dimasak, maka ini tidak dilarang. Ini adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perkataan Abdullah bin Umar, dan perkataan Al-Imam Ahmad di salah satu riwayatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, "Fal yumit huma tabkhan," kata Umar, "fal yumit huma tabkhan." Dan matikanlah aromanya tersebut dengan memasaknya. Ketika berbicara tentang al-basal dan as-saum, berbicara tentang bawang merah dan bawang putih. Fal yumit huma tabkhan. Maka matikanlah aromanya tersebut dengan memasaknya. Dengan memasaknya. Sebagai faedah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau membenci makan as-saum, makan bawang putih, baik ketika mentah maupun ketika matang. Kata beliau, "La uhibbu akla as-saum wa in tubikha." Aku tidak menyenangi untuk makan bawang putih walaupun telah dimasak. "Li'annahu la yadhhab rihuhu," kata beliau, dikarenakan setelah dimasak pun tidak hilang baunya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama membuat khulasah, membuat ringkasan dari pendapat-pendapat para ulama. Yang pertama adalah, apabila memakan as-saum, bawang putih, awil basal ataupun bawang merah atau yang sejenisnya, in qusida an la yusallil jama'ata wal jumu'ah, dia makan ini diniatkan karena niat dia untuk tidak mengikuti salat jama'ah atau tidak mengikuti salat jumu'ah, fahuwa haram, maka ini hukumnya haram. Wa yu'tham bitarkil jama'ati wal jumu'ah, dia mendapatkan dosa, dosa karena dia meninggalkan sholat jama'ah dan meninggalkan sholat jumu'ah, bukan dikarenakan dia makan bawang, bukan. tapi dia dosanya dikarenakan meninggalkan sholat jamaah dan sholat jumu'ah. Ketika dia makan karena diniatkan untuk tidak mengikuti sholat jamaah. Nanti mau sholat jamaah, malas ah, makan bawang. Supaya tidak diwajibkan untuk datang ke masjid. Maka ini hukumnya haram dan dia mendapatkan dosa dikarenakan meninggalkan jamaah. Dosanya dikarenakan dia meninggalkan jamaah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in qusidat tadawi, apabila dia makan ini yang beraroma dikarenakan berobat, fahadza ma'dzurun, maka keadaan seperti ini ma'dzur, dia mendapatkan uzur. Wa yuktab lahu ajrul jamaah, maka ditulis bagi dia pahala salat jamaah. Bukan berarti dia karena berobat maka dia salat jamaah, enggak, tetap dia tidak mendekati masjid tapi mendapatkan pahala salat jamaah. Dengan hadis man marida au safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, barang siapa yang sakit atau safar maka telah ditulis baginya apa yang dia kerjakan ketika dia mukim dan ketika dia dalam keadaan sehat. Ini yang kedua. Apabila dia karena berobat, makan bawang merah atau bawang putih karena berobat, punya penyakit, obatnya makan bawang putih atau obatnya makan bawang merah atau yang sejenisnya yang memiliki aroma yang menyengat, maka ini ma'dzur, mendapatkan uzur. Dan dia mendapatkan pahala seperti dia mengikuti sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, apabila dia makan yang telah kita sebutkan tadi dikarenakan senang, at-tamattu' yashtahi, dikarenakan dia pengen makan, dikarenakan pengen. Padahal nanti ini sebentar lagi sholat isya, makan malam habis maghrib, sate makannya ada bawang merahnya. Karena dia ingin, bukan dikarenakan dia ingin meninggalkan sholat jamaah, bukan. Tapi karena dia suka. Maka hukumnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wallahu alam laisa biharam. Tidak haram. Dan dia tidak mendapatkan dosa. Dia tidak boleh menghadiri masjid karena aromanya ini, agar orang-orang yang sholat tidak terganggu dengan aromanya atau para malaikat tidak terganggu dengan aromanya, dan dia tidak mendapatkan ajrul jamaah, dan dia tidak mendapatkan pahala orang yang sholat jamaah. Apakah dia itham mendapatkan dosa? Wallahu a'lam bissawab, dia tidak mendapatkan dosa. Laisa alaihi ithmun, tidak mendapatkan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia sampai hilang baunya baru dia boleh masuk masjid. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita akan makan sesuatu dari ini karena kita senang, ingat waktu. Apakah dekat dengan sholat atau tidak? Ketika jauh dari sholat, misalkan ba'dal isya, enggak ada salahnya kita makan. Atau sarapan jauh dari waktu zuhur, tidak mengapa. Kemudian sedikit lagi ya, ma'asyiral muslimin. Perkataan Rasul alaihi salatu wassalam, fa inni unaji man la tunaji. Kul fa inni unaji man la tunaji. Makanlah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku berbicara kepada sesuatu yang kalian tidak berbicara kepadanya. Perkataan ini di dalamnya terdapat bolehnya memakan makanan yang memiliki aroma seperti itu. Boleh, mubah. Dan juga hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama membawa hadis ini ketika itu jauh dari waktu salat. An-Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya memerintahkan untuk memakan barang tersebut, sayur tersebut yang memiliki aroma ketika jauh dari waktu salat. Kemudian yang terakhir, masalah yang terakhir. Larangan Nabi alaihi salatu wassalam dari mendekati masjid. Larangan Nabi alaihi salatu wassalam dari mendekati masjid ketika memakan makanan yang telah kita sebutkan tadi. Apakah larangan ini rukhsatun au uqubah? Larangan ini adalah sebuah keringanan bagi mereka yang memakan, atau sebagai uqubah, sebagai uqubah akibat, atau sebagai sebuah dosa, pelajaran. Sebagian ulama berpendapat bahwasan itu adalah rukhsah, sebuah keringanan. Akan tetapi, wallahu alam, yang benar adalah uqubah, sebuah akibat, sebuah peringatan, dikarenakan dia memakan makanan ini ketika mendekati waktu salat. Apa itu uqubahnya? Hurmanul jamaah. Dilarangnya dia untuk salat berjamaah, dilarangnya dia untuk mendekati masjid, mendapatkan pahala yang besar. Mendekati masjid, salat jamaah, dan yang semisalnya, mendapatkan pahala yang besar, dan dia dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan pahala tersebut. Fahuwa uqubatun. Sampai di sini, hafizakumullah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa taala. Dan anak-anak, siapkan faedahnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu li jami'i ma yuhibbu wa yirdha.